Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة جماعة صلاة الصبح، رحمنا الله إياكم. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Melanjutkan telaah kita dari kitab Khulasatu Nuril Yaqin Fi Sirati Sayyidil Mursalin. Kita memasuki halaman yang ke-21, bab yang ke-16, Ad-da'watu jahran. Ad-da'watu jahran, dakwah secara terang-terangan. Dan ini fase yang sangat berat. Tantangan dakwah yang kelak akan dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para pengikutnya. Dan inilah tugas atau amanah yang diemban Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjadi seorang basyir, menjadi seorang nadhir, pemberi kabar gembira, dan juga pemberi peringatan. Dan fase ini pula menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah untuk seluruh umat manusia. Utusan Allah untuk seluruh umat manusia. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutus engkau illa, kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jinhum wa insuhum, untuk jin, dan demikian tentunya untuk seluruh manusia. Berkata al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-awwalu istamarratid da'watu as-sirriyatu 3 sanawatin. أجاب في أثنائها كثير من الأشراف والموالي. Berkata المصنف رحمه الله تعالى استمرت, telah berlangsung ad-da'watu, da'wah as-sirriyatu, yang bersifat sirriyah, lawan daripada jahriyah adalah sirriyah. Jahriyah terang-terangan, sirriyah secara tersembunyi. 3 sanawatin, 3 sanawatin, 3 tahun. Ajaba, telah menyambut. Ajaba, telah menyambut, telah menerima. Fi asnaiha, di pertengahannya. Asna itu waktu, bagian-bagian daripada waktu. Asna iha yaitu dikala da'wah as-sirriyah kathirun, banyak, minal asyrafi, dari kalangan orang-orang mulia, wal mawali, dan dari al mawali. Kita mengingat arti kata maula, maula Abu Bakr, maula Abi Bakrin, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid ibn Harithah, maulanya siapa? Zaid ibn Harithah, maulanya siapa? Ingat yang sebelum ini? Di awalul mu'minin, orang-orang yang pertama masuk Islam adalah Zaid ibn Harithah. Dan Zaid ibn Harithah ini dibebaskan oleh siapa? Dibebaskan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid ibn Harithah dikatakan maula an-nabi. Ma'asyar al-ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dakwah sirriyah sebagaimana yang telah kita baca bersama merupakan fase yang pertama yang benar-benar hanya disampaikan kepada orang yang dikatakan terdekat dan sahabat yang benar-benar karib atau sahabat dekat. Yang saat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikannya, maka dia akan masuk Islam. Orang yang percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anha, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang kesemuanya adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang dikatakan dekat, ma'asyiral ikhwah, tidak harus keluarga. Dan ini pelajaran yang besar bagi kita, bahwa ada kalanya orang yang terdekat dengan kita, yang seakan keluarga, itu bisa jadi adalah orang yang jauh. Dan mereka orang yang jauh, mungkin secara nasab, tetapi dekat dan sangat dekat dengan kita, adalah orang yang berhak dan harus mendapatkan perhatian antum, khususnya dalam dakwah. Kalau dia benar-benar teman dekat, maka insya Allah Ta'ala dia akan bisa menerima dakwah. Paling tidak dia bisa mendengarkan. Seandainya pun belum menerima, maka kemungkinan besar tidak memusuhi. Ini yang benar-benar dekat. Tapi potensi untuk dia menerima dakwah itu subhanallah lebih besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memulai dari mereka, dari orang-orang yang benar-benar dekat. Perhatikan, yang benar-benar dekat. Dan orang yang dekat, sekali lagi, bukan harus selalu daripada keluarganya. Kadang-kala dia keluarganya tapi jauh, atau katakan biasa saja. Makanya pada pembahasan yang beliau sebutkan di sini, perihal dakwah atau fase dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan, ini diawali dengan keluarganya. Coba bedakan. Kalau dakwah sirriyah dimulai dengan siapa? Orang-orang yang terdekat. Zaid bin Harithah. Bukan siapa-siapanya awalnya. Tidak memiliki garis nasab. Abu Bakar. Tentunya pada bertemu lumayan jauh tentunya pada kakek yang kelima. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memulai dari orang yang terdekat, dan pada fase dakwah jahriyah diawali dengan keluarganya, kabilahnya, orang-orang Quraisy. Diawali dengan menyeru orang-orang Quraisy. Dan ini tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa anzir ashiratakal aqrabin. وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. وَأَنْذِرْ, kata Allah, dan berikan peringatan. عَشِيرَتَكَ, dengan sangat spesifik, keluarga kamu. Ini dakwah jahriyah kepada keluarga. وَأَنْذِرْ, dan berikan peringatan. عَشِيرَتَكَ, keluarga kamu yang dekat. Ini yang berhak pertama kali menerima dakwah secara jahriyah. Setelah tentunya pada poin yang kedua ini yang akan kita baca, perintah Allah untuk tidak menutup atau tidak sembunyi-sembunyi lagi dalam berdakwah. Perhatikan pada poin yang kedua. Qala al-musannif rahimahullah al-thani ba'da dhalika أمر صلى الله عليه وسلم بالجهر بقوله تعالى fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ba'da dzalika, setelah itu umira, diperintahkan sallallahu alaihi wasallam bil jahri, untuk terang-terangan, tentunya dalam dakwah, bil jahri biqaulihi, dengan firman-Nya ta'ala yang maha tinggi, fasda', itu firman Allah yang maha tinggi, fasda', maka isda' itu menampakkan, nampakkan, terangkan. Tidak ada lagi perintah untuk menyembunyikan, tetapi diperintahkan untuk menyampaikan dakwah secara serak-serak, terang-terangan. Bima tu'mar, dengan apa-apa yang kamu diperintahkan. Bima tu'mar fasda', maka nampakkan, terangkan, sampaikan secara terang-terangan. Bima tu'mar, dengan apa-apa yang kamu diperintahkan. Wa'arid, dan berpalinglah, anil musyrikin, dari orang-orang musyrik. Ma'asyiral ikhwah, ayat ini sebagai perintah Allah untuk memasuki fase yang akan banyak rintangan. Fase yang sekiranya mereka menyambut ini merupakan masya Allah. Kalau sekiranya mereka menyambut dari keluarga besarnya, wa anzir ashiratakal aqrabin, ini masya Allah. Ma'asyar al-ikhwah rahmanallahu iyyakum, kenapa fase yang kedua, yaitu dakwah secara terang-terangan, dimulai daripada keluarga? Selain kita mengingat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita bertanggung jawab, setiap kita pemimpin, dan setiap kita bertanggung jawab kepada keluarga kita. Dan perlu diingat, ketika keluarga itu menyambut dakwah, mereka akan memiliki pembelaan yang lebih kepada dakwah. Selain karena keimanan mereka kepada Allah, tidak bisa ditutupi bahwa kekeluargaan itu akan menguatkan loyalitas. Dan itulah harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keluarganya. Dakwah para anbiya, subhanallah, ketika tidak ada dari kalangan keluarganya, dari kabilahnya yang mendukung, bukan dikatakan gagal, tidak, tidak ada dakwah yang gagal yang dilakukan oleh para nabi. Walaupun mereka tidak berhasil menyeru kaumnya dari sisi untuk menyambut dakwah, tapi ingat, kewajiban seorang nabi, kewajiban seorang dai adalah menyampaikan, sebagaimana firman Allah, wa ma 'alaika illa al-balagh, bahwa yang wajib bagi kamu adalah menyampaikan terbukanya hati, hak prerogatif Allah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, pun Allah menutup petunjuk, menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bahkan kepada Rasulullah dikatakan, innaka la tahdi man ahbabta, engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, kepada siapa yang engkau inginkan. Tetapi Allah yang memberikan petunjuk. Keberhasilan adalah ketika dia telah mengemban amanah, menyampaikan dakwah. Hanya tentunya yang kami maksudkan bahwa ketika ada yang menyambut dakwah dari keluarga, itu akan ada pembelaan. Minimalnya menyokong. Makanya para nabi yang tidak ada sokongan dari keluarga, kalau dalam peta dakwah itu seperti Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Diingatkan ketika tidak ada yang membantunya, subhanallah, dan ini memang ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bertahun-tahun subhanallah umur Nabi Lut yang panjang, tapi berapa kalau dalam bahasa kita, berapa orang yang mau beriman kepada beliau? Kan tidak ada keluarganya yang mengikutinya. Tidak ada keluarganya. Bagaimana istrinya membangkang, anaknya pun juga demikian. Seakan-akan dalam kesendirian. Dan Allah ceritakan dalam Al-Quran. Waqala law anna li bikum quwwah. Duhai, kalau saya ini punya kekuatan secara fisik tentunya, yaitu dari keluarga yang membantu, tentunya akan kuat. Tapi beliau tidak berkecil hati, walaupun tidak ada keluarganya yang beriman. Allah katakan, Allah ceritakan bagaimana perkataan Nabi Nuh, au awi ila ruknin syadid. Tapi aku bersandar kepada rukun syadid, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup. Dan ini kekuatan tauhid. Ketika orang menyandarkan sepenuhnya kepada Allah, tenang dia. Walaupun semua orang membenci, semua orang kufur, karena kekuatan kehidupan yang sejati adalah ketika kita menyandarkan hati kepada yang menciptakannya, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kekuatan. Dan juga kisah para nabi yang lainnya, sebagaimana firman Allah, contohnya, walaula rahtuka la rajamnak. Wahai Nuh, kalau bukan karena ada keluargamu, kabilahmu, la rajamnak, kami akan rajam kamu. Ini jahatnya kaum. Ingin membunuh Nabi Nuh, tapi kan ada keluarganya yang mengikuti. Mereka masih menjaga. Dan kemudian para ulama mufassirun menyatakan setelah Nabi Nuh, dakwah itu dimulai tentunya sejak dulu dan dari keluarganya, tetapi subhanallah akan ada dari pihak keluarga yang akan mendukungnya. Dan itu pula yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun yang sangat-sangat unik pada dakwah Nabi ini, di fase jahriyah yang unik, yang mendukung itu tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi karena kekeluargaan, yaitu pamannya Abu Talib. Pamannya Abu Talib. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan menyeru kerabatnya, kabilahnya, fasda' bima tu'mar, wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah kamu dari musyrikin. Para ulama ini mentafsirkan berpaling dari musyrikin itu kita jangan, kalau bahasa kita, jangan reaksioner dengan melawan kekuatan mereka. Paling cukup sabar kamu. Ini makna wa'arid. Bukan berarti tidak berdakwah, sudah berpaling, pergi kamu, tinggalkan orang-orang musyrik. Bukan, tetap berdakwah. Tapi dikatakan oleh para ulama dalam mentafsirkan ayat ini, yaitu bersabar dari gangguan orang musyrik. Seakan-akan sudah diperingatkan dan diingatkan oleh Allah, saat kamu terang-terangan, mereka akan mengganggu kamu. Bagaimana siap kamu? Wa'arif, berpalinglah. Bahkan ketika sahabatnya disiksa, sahabatnya diazab, sahabatnya dibunuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar. Tidak melakukan makar, tidak melakukan tindakan senyap, umpamanya menculik siapa yang dikatakan, umpamanya memerintahkan Umar, seorang jagoan tentunya, culik fulan, siapa dedogatnya, ambil, bunuh, karungkan, kalau bahasa kita, karungi orang ini. Tidak ada seperti itu. Sabar Nabi. Makanya jihad itu sebagaimana hukum permasalahan, semua permasalahan dalam permasalahan fiqhiyah, ada kalanya wajib, ada kalanya haram. Jihad dalam makna qital, ada kalanya haram. Sebagaimana fase di 13 tahun haram untuk Nabi berperang, tetapi jihad yang diperintahkan adalah jihad dengan bilhujjah. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Ayat ini makkiyah. Kata Allah, dan jihadlah kepada mereka, kalau dalam bahasa umum, perangi mereka, bihi dengan Al-Quran, dan merupakan jihadan kabira, jihad yang besar, kata Allah. Bilhujjah. Jihad di sini adalah menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu, bihi ini bil Quran, kata para ulama. Dengan ilmu, dan jihad dengan ilmu ini merupakan jihad yang sangat-sangat besar, karena jihad dengan ilmu tidak semua orang bisa, tapi jihad dengan pedang semua orang bisa. Maka dikatakan jihad dengan ilmu dakwah resikonya berat. Maka di sini Allah perintahkan wa'arid anil musyrikin, seakan-akan tantangan itu sudah diperingatkan, adanya hambatan, adanya kelak permusuhan sudah diingatkan, bahkan jauh-jauh hari sebagaimana dikabarkan sendiri tentunya oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Di awal kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, berangkat Khadijah kepada Waraqah ibn Nawfal, yang kemudian menyatakan, tidaklah seorang yang membawa seperti ini kecuali dia akan dimusuhi, bahkan dikatakan dia akan dikeluarkan dari kota Mekah, seperti yang disebutkan dalam Injil. Al-thalith, yang ketiga, fasa'ida 'ala as-safa wa nada qaumahu falamma ijtama'u qala lahum hal tusaddiqunani fi ma ukhbirukum bih fa qalu jami'uhum na'am ma jarrabna 'alayka kadhiba منذ نشأتك إلى الآن فقال صلى الله عليه وسلم أنقذوا أنفسكم من النار إني نذير لكم من عذاب شديد فصعد الصفا مكا سعيد naiklah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala Safa, di bukit Safa. Sekarang masih ada, walaupun bukan tinggi lagi tentunya. Yang pernah menunaikan haji, lihat, pernah lihat batu Safa. Ada Safa, ada Marwah. Warnanya coklat. Dulu kita bisa naik ke atas, bisa melakukan sunnah ketika Safa, ketika sa'i, itu kita bisa naik ke bukit Safa. Tapi sekarang sudah ditutup dengan kaca. Ditutup dengan kaca. Yang masih kita bisa naik itu di Marwah. Tapi sedikit. Sekitar 2 cm ketinggian bukitnya. 2 cm masih ada sisanya. Yang afdal naik. Yang afdal ketika kita umrah, ketika kita sa'i antara Safa dan Marwah, itu naik. Naik ke bukit Safa, demikian pula naik ke bukit Marwah. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya tinggi, tempatnya tinggi. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Safa. Wa nada, dan menyeru qaumahu, qaumnya. Falamma ijtama'u, falamma, maka tatkala ijtama'u, mereka telah berkumpul. Qala, berkatalah Nabi, lahum, untuk mereka, yaitu untuk orang-orang Quraisy. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru tentunya kepada kabilah-kabilah Quraisy. Diawali dengan menyatakan, ya Bani Adi, ya Bani Fihrin, ya Bani Hashim, dipanggil kabilah-kabilah dekat dari orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi menyatakan, hal tusaddiqunani, setelah dipanggil kabilah dan semuanya datang. Yang tidak bisa datang pun mereka mengutus utusan. Yang tidak bisa datang mereka mengutus utusan. Kenapa? Karena mereka semuanya dalam kemasyarakatan kota Mekah, mereka adalah orang yang percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi menyeru kecuali mereka akan datang. Sebagaimana telah kita kaji bersama, bahwa dalam kehidupan sosial masyarakat Mekah, mereka sebenarnya sangat menghormati dan memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat diposisikan. Maka ketika Nabi naik ke bukit Safa dan menyeru, dipanggil, ya Bani Adi, ya Bani Fihrin, ya Bani Hashim, maka berkumpul mereka. Setelah berkumpul semuanya, yang tidak bisa datang pun mereka menyuruh utusan. Karena mereka yakin tidaklah orang bagi mereka yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kecuali benar. Dan Nabi pun memberikan mukaddimah. Hal tusaddiqunani? Hal, apakah tusaddiqunani, kalian akan membenarkan aku? Tusaddiqunani, kalian akan membenarkan aku? Kalian akan mempercayaiku? Fima, di dalam apa-apa, ukhbirukum, yang aku akan kabarkan bihi dengannya. Faqalu, maka berkatalah mereka semuanya, jami'uhum, semuanya. Faqalu, maka mereka berkata, tanpa ada perbedaan, sepakat. Ketika mereka ditanya, apakah kalian mempercayai aku ketika aku akan mengabarkan kepada kalian, serempak dan seakan-akan tidak ada jawaban lain. Memang demikian, tidak ada jawaban lain kecuali perkataan mereka, naam, benar, iya, kami pasti akan mempercayai kamu. Nah, bahkan memang mereka subhanallah menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai untuk menguatkan bahwa mereka nanti akan mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata mereka? Ma jarrabna, sungguh, atau ma tidaklah jarrabna, kami pernah mendapatkan alaika darimu kadziban, satu dusta pun, artinya kami tidak pernah mendapatkan darimu kedustaan. Mundu nasyatika, mundu semenjak nasyatika, sepanjang perjalanan kehidupanmu ilal an, sampai hari ini. Bayangkan mukaddimah itu sudah sangat indah dari orang Quraisy. Coba kalau orang sudah menjawab seperti ini, logikanya apa? Akan beriman dan menerima. Semua khilaf, semua perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat Quraisy, yang mana mereka mengembalikan permasalahan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terselesaikan dan mereka ridha dan mereka senang. Dan puncak permasalahan yang berhasil terselesaikan dan mereka semuanya gembira adalah ketika mereka bertikai siapa yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad pada posisinya. Hampir bertikai, hampir terjadi pertumpahan darah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyelesaikannya dan mereka ridha. Dan ini juga menunjukkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala itu menjaga ismah seorang nabi, menjaga keadaan mereka semenjak mereka kecil terjaga. Itu bedanya antara wali dengan nabi. Nabi tentunya pasti wali, tentunya wali Allah, orang yang sangat Allah cintai. Tapi kalau nabi itu mereka atau dipilih dan Allah jaga dari semenjak usia, semenjak mereka lahir Allah jaga, Allah pilih. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah jaga, Allah bersihkan hatinya terus. Kalau wali ada yang mungkin dulu barakallahu fik, sebagaimana para sahabat sebelumnya kafir. Kalau orang pada masa kita mungkin sebelumnya preman, sebelumnya orang rusak, sebelumnya pelaku perkara-perkara yang nista, kemudian beriman dan menjadi wali, menjadi orang yang beriman. Setiap orang itu wali, tapi tingkat kewaliannya berbeda-beda sesuai dengan keimanannya, sesuai dengan rasa takutnya dia kepada Allah. Dan nabi dijaga. Coba di logika kita, kalau ada nabi siapapun tentunya, dari sembilan nabi, Nabiullah Adam, jika di masa kecilnya pernah berdusta umumnya sekali saja, ini tercoreng lembaran kehidupannya dan tidak ada tentunya. Nabi itu ma'sum. Nabi itu apa? Ma'sum. Nah, maka mereka menyatakan majarrabna, sekalipun kami tidak pernah mendapatkan darimu kebohongan, kedustaan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan jawaban yang seperti ini, maka Rasul menyatakan antidhu anfusakum minan nar, selamatkan oleh kalian angfuzakum, diri-diri kalian, minan nari, dari api neraka. Inni nadhirun lakum, sesungguhnya aku nadhirun, adalah pemberi peringatan lakum, untuk kalian semuanya, min azabin syadid, daripada azab yang syadid, dari azab yang perih, yang keras. Ketika nabi mulai menyampaikan akan peringatan bahwa beliau adalah seorang nabi, yang akan pasti menyuruh umatnya hanya untuk beribadah kepada Allah, baru tersontak mereka. Faqala lahu ammuhu Abu Lahab, faqala, maka berkatalah lahu baginya, bagi Nabi, ammuhu, pamannya, yaitu paman Nabi, Abu Lahab, yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi, saudara Abdullah, ingat kakeknya Nabi siapa namanya? Siapa kakek Nabi? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak, di antaranya Abdullah ayah Nabi, kemudian Abu Talib, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa nama Abu Lahab? Hah? Abdul Uzza, itu namanya. Abdul Uzza. Kenapa dijuluki Lahab? Ada dua. Yang pertama, dikatakan Lahab itu yang menyala-nyala, karena mukanya itu merah. Orangnya gagah. Orangnya tampan. Sehingga ciri daripada orang yang tampan itu kulitnya putih dan mudah memerah. Jadi orang kalau ada kemerah-merahan di pipinya dan dia seorang laki-laki, itu karena orang yang gagah. Orang Arab dikatakan gagah itu putih, rambut panjang, dan berjanggut. Nah, itu dikatakan orang gagah. Nah, ini di kalangan orang Arab. Abu Lahab itu menyala-nyala, seperti pipinya itu menyala-nyala, karena tampannya beliau, gagahnya dia. Dan sangat tepat juga bisa diartikan, dia adalah orang yang terbakar kelak. Artinya menyala-nyala juga bisa diartikan dia adalah orang yang akan dibakar, akan diazab karena kekufuran dan permusuhan dia kepada keponakannya sendiri. Ini itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dia paman. Abu Lahab itu paman Nabi, paman kandung, dan sangat-sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya Abu Lahab kepada Nabi, dinikahkan dua putranya kepada putra Nabi, kepada putri Nabi. Utbah dan Utaybah. Anak-anak Abu Lahab itu ada Utbah, ada Utaybah, ada Mu'tib, ada Durrah yang perempuan, ada Izzah. Kesemuanya masuk Islam. Kecuali Utbah. Kecuali siapa? Utbah. Dan jadi pahlawan. Apalagi di perang Hunain. Ini subhanallah, anak-anaknya Abu Lahab dinikahkan. Utbah dapat Ruqayyah, Utaybah dapat Ummi Kulthum. Coba bayangkan. Jadi ini juga menjawab bagaimana bahwa nikah dari jalur yang seperti ini diperbolehkan. Seorang lelaki punya abang, seorang lelaki punya abang, abang lelaki juga, kemudian adiknya ini yang laki-laki juga punya anak perempuan. Abangnya, masnya, punya anak laki-laki, boleh menikah antar sepupu. Sebagaimana nikah antar sepupu yang terjadi pada Nabi. Nabi menikahkan anaknya kepada siapa? Kepada anak pamannya. Ini subhanallah, kedekatan dan rasa kekeluargaan yang demikian tinggi sehingga Abu Lahab tidak membuka pintu untuk orang lain menikahkan anaknya kepada putri Nabi. Ini Abu Lahab. Dan saat itu ketika mendengarkan akan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan murka dia menyatakan, "Tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'atana." Tabban, sungguh celaka laka bagimu ya Muhammad ali hadza jama'atana. Apakah li hadza, untuk ini jama'atana engkau kumpulkan kami? Fa'anzalallahu, maka menurunkan Allah, Allah menurunkan fi haqqihi, untuk urusan Abu Lahab ini, surat al-Lahab, surah al-Lahab yang menyala-nyala. Yang saya yakin tidak ada satupun di antara antum kecuali telah menghafalkannya. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Tabbat, sungguh celaka kedua tangan Abi Lahab. Wa tabb, dan binasa, dan celaka, sampai penghujung ayat dari surah Al-Lahab. Ini sikap orang yang subhanallah paman dan mertua Nabi, paman dan besannya Nabi lengkap. Bayangkan dua anak Nabi, sampai ketika telah sampai kepada ayat ini dan turun ayat ini, apalagi dengan teguran yang sangat keras seperti ini, maka saat itu pula dia memerintahkan kepada anaknya untuk menceraikan anak Nabi. Maka diceraikanlah Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Dan antum juga mengingat pula ada Zainab yang juga menikah dengan tokoh Quraisy. Dan beliau bersabar, Zainab bersabar untuk mendampingi suaminya, bahkan tidak ikut hijrah ke kota Madinah, bersabar menghadapi suaminya. Dan subhanallah, pada perjalanan kehidupan putri-putri Nabi ada pelajaran yang sangat-sangat istimewa. Wanita-wanita syurga yang sangat mulia, ia memiliki perjuangan yang demikian besar dalam menjaga keimanan dan dalam dakwah mengiringi ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ini bab yang ke-16. Kita telah selesaikan, dan berikutnya insyaallah kita memasuki bab yang ke-17 insyaallah taala. Sini ada as'ilah dan khulasah, bisa antum baca. Kam sanatan, kam, berapakah, berapa sanatan, tahun, istamarrat, telah berlangsung ad-da'watu as-sirriyatu. Mata jahara bid-da'wah, kaifa jahara biha, madha qala lahu ammuhu Abu Lahab. Bisa antum baca sendiri tentunya, antum sudah tahu artinya. Al-khulasah, ba'da thalathi sanawatin umira bil jahri fajama'a qawmahu wa anzarahum adaban akhirah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.